Lihatlah, lihatlah keretaku tiba, membawa kasihku. Lekaslah berhenti, ku telah menanti. Berdiri sendiri. Ayah, inilah aku. Ayah, di sini. Ayah, mari kembali. Lekaslah, lekas. Pelukku cubi tersenyum manis. Kau datang untukku. Tentramlah hatiku, kau di sampingku. Untuk selama-lamanya. Lihatlah, lihatlah keretaku tiba, membawa kasihku. Lekaslah berhenti, ku telah menanti. Berdiri sendiri. Ayah, inilah aku. Ayah, di sini. Ayah, mari kembali. Lekaslah, lekas. Peluk ku cubi tersenyum manis.